بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab ancaman yang keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tauhid di bawah bab ini mengutip riwayat yang lain yang ada hubungan dengan bab tentunya, yaitu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala wali muslimin an Jundub ibn Abdullah qala, dari sahabat Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk memiliki kekasih dari kalangan kalian. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan, seandainya aku diberi wewenang untuk menjadikan salah seorang dari kalangan umatku sebagai kekasihku, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, tentu aku akan menjadikan sahabat Abu Bakar sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Oleh karena itu maka Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhakum an dzalika, karena sesungguhnya aku larang kalian dari perbuatan itu. Faqad naha anhu fi akhiri hayatihi, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir hayatnya. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu was-salata 'indaha min dhalika wa in lam yubna masjidun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun melaknat man fa'alahu, siapa saja yang melakukannya menjadikan kuburan sebagai masjid. Was-salata 'indaha min dhalika, dan demikian juga beliau melaknat orang yang sholat di sisi kuburan. Wa in lam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid di situ. Wa huwa ma'na qauluhu khasyya an yuttakhadha masjidan. Itulah makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, khasyya an yuttakhadha masjidan. Beliau khawatir bila kuburannya dijadikan sebagai masjid. Fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Sesungguhnya para sahabat dulu mereka tidak membangun di sekitar kuburannya sebuah masjid. Ini dalam rangka mengamalkan pesan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kullu mawdhi'in qusida as-salatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Dan perlu diketahui bahwa setiap tempat yang dituju untuk didirikan sholat padanya, faqad ittakhadha masjidan, berarti telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat yang didirikan sholat padanya maka disebut masjid. Jadi kalau ada orang yang sholat di kuburan, maka telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Walaupun secara fisik tidak ada bangunan masjid di situ. Paham? Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku setiap permukaan tanah itu sebagai masjid. Wa tahuran, dan sebagai tempat yang suci. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Ini riwayat dan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Kitab At-Tauhid. Kemudian di dalam Kitab Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, beliau menguraikan isi dari riwayat tadi, perkata ya secara jelas dan gamblang. Pertama dimulai dengan menerangkan sedikit soal sahabat Jundub bin Abdullah yang membawakan riwayat ini. Qala qauluhu an Jundub ibn Abdullah. Tadi dikatakan bahwa riwayat ini datang dari sahabat Jundub bin Abdullah. Ai Ibn Sufyan Al-Bajali. Lengkapnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Wa yunsabu ila jaddihi, dan dinisbatkan kadang ke kakeknya. Sahabiyun masyhur, beliau salah seorang sahabat yang cukup terkenal. Mata ba'da sittin, meninggal dunia setelah tahun 60-an. Ya. Kemudian qauluhu inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Dalam riwayat tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan kekasih dari kalangan kalian. ay amtani'u amma la yajuzu li an af'alahu. Maksud dari kalimat abra'u ilallah, berlepas diri kepada Allah, adalah amtani'u, aku menghalangi diriku, amma la yajuzu li, dari sesuatu yang tidak boleh untuk aku kerjakan. Aku menghalangi diriku dari sesuatu yang tidak boleh untuk aku kerjakan. Ini yang dimaksud dengan berlepas diri. Jadi Nabi SAW tidak boleh menjadikan salah seorang dari kalangan umatnya sebagai khalil. Makanya beliau berlepas diri. Aku berlepas diri kepada Allah, memiliki kekasih dari kalangan umatku. Kalau seandainya aku diberi wewenang untuk menjadikan salah seorang dari kalangan umatku sebagai kekasih, tentu aku sudah jadikan sahabat Abu Bakar sebagai kekasih. Apa yang menghalangi beliau menjadikan salah seorang dari kalangan umatnya sebagai kekasih? Beliau mengatakan, karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, sebagai khalil. Qala wal khullatu fawqal mahabbah. Khalil itu berasal dari kata khullah. Sedangkan khullah itu di atas kata mahabbah. Meskipun secara makna sama, khullah adalah kecintaan, mahabbah pun kecintaan, tetapi secara tingkatan khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka keduanya dijadikan sebagai khalil. Tidak dijadikan sekedar sebagai habib. Wal khalilu huwal mahbubu ghayatal hub. Seseorang yang disebut sebagai khalil adalah al mahbubu ghayatal hub, yang dicintai dengan kecintaan yang sempurna. Mustaqun minal khalah. Khalil diambil dari kata khalah. Bifathil kha, dengan difathahkan huruf kha-nya. Wahiyya takhallalal mawaddatu fil qalbi, yaitu merasuknya kecintaan ke dalam hati. Artinya tingkatan kecintaan yang paling tinggi itu khalah. Ya. Orang yang dicintai dengan kecintaan yang sempurna disebut khalil. Kama qala syairu, sebagaimana pernyataan syair, qad takhallalat maslak ar-ruh minni wa bidha summiyal khalilu khalila. Kecintaan itu sudah betul-betul merasuk, menjalar di dalam ruhku. Wabidha summiyal khalilu khalila. Oleh karena itu, khalil disebut sebagai khalil. Karena kecintaannya sudah merasuk, menguasai diri. Hadha huwa sahihu fi makna. Inilah yang sahih dalam makna khalil. Kama dzakarahu Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum rahimahumullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam, kemudian Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir dan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa inna ma kana dzalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad intala'a min mahabbatillah wa ta'dhimihi wa ma'rifatihi fala yas'a khallat ghairihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebut khalil itu karena hati beliau sallallahu alaihi wasallam telah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya serta makrifat kepadanya, sehingga tidak ada tempat bagi kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Ini seputar maksud dari inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalila. Selanjutnya qauluhu fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih. Fihi bayanun annal khullata fawqal mahabbah. Di sini ada penjelasan yang menunjukkan bahwa khullah itu benar-benar secara makna di atas mahabbah. Ya. Nah, karena Nabi tidak mengatakan sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai habib. Tapi beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Ya. Jadi puncak kecintaan itu khalil. Baru kemudian di bawahnya apa? Habib. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin min anna al-mahabbata akmalu min al-khullah wa anna Ibrahima khalilullah wa Muhammadu habibullah famin jahlihim. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang yang keliru, orang yang salah, bahwa kata mahabbah itu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan kata khallah, dan bahwa Ibrahim itu adalah khalilullah sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah habibullah, maka ini lahir dari kebodohannya. Ini lahir dari kebodohannya. Artinya ada sebagian orang yang mengatakan yang disebut khalil itu hanyalah Ibrahim, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut habib. Ini tidak benar, ini keliru. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam disebut khalil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disebut apa? Khalil. Ya. Jadi keduanya sebagai khalila Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal mahabbata 'ammatun wal khullata khassatun. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Qayyim, mahabbah itu bersifat umum. Mahabbah bersifat umum. Semua orang bisa mendapatkan mahabbatullah, cintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal khullah khassah. Adapun khullah itu jauh lebih khusus sifatnya. Tidak semua orang dijadikan kekasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak setiap yang dicintai itu disebut kekasih. Tapi setiap kekasih itu pasti dicintai. Maka sangat salah sekali kalau ada orang yang mengatakan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Habibullah. Lebih dari itu, selain beliau Habibullah, beliau juga dikatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, al-mahabbah, kecintaan itu bersifat umum, sedangkan al-khallah bersifat khusus. Tidak semua orang mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah azza wa jalla. Wahiya nihayatul mahabbah. Khallah itu adalah puncak kecintaan. Nihayatul mahabbah. Puncak kecintaan. Ya. Tingkatan kecintaan yang paling akhir itu khallah. Wa qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalilan. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai khalilan, sebagai kekasih. Wa nafa'an yakuna lahu khalilun ghaira rabbih. Dan beliau SAW meniadakan memiliki kekasih selain Rabbnya. Nabi kita Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Ya. Allah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu enggak boleh Nabi mengangkat salah seorang dari kalangan umatnya sebagai apa? Kekasih. Kalau yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umatnya atau lebih khususnya sahabat-sahabatnya itu banyak sekali. Tapi tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang masuk dalam kategori khalil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'a ikhbarihi bihubbihi li Aisyah wa li abiha. Jadi beliau meniadakan memiliki khalil selain Rabbnya. Dalam keadaan beliau mengabarkan kecintaannya kepada Aisyah dan kepada ayahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ahabbun nas ilaika?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian siapa lagi? Abuha, ayahnya, sahabat Abu Bakar. Nah, Wali Umar ibn al-Khattab, dan beliau pun mengabarkan bahwa beliau mencintai Umar ibn al-Khattab, wa Mu'ad bin Jabal dan sahabat Mu'ad bin Jabal, wa ghairihim radhiyallahu taala anhum, dan selain mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Semua dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak satu pun dijadikan sebagai khalilnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau sebagai khalil Allah dan Allah kekasih beliau, khalil beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aidan fa inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin. Di samping itu, yang menunjukkan bahwa mahabbah itu bersifat umum sedangkan khalil bersifat khusus adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, mencintai orang-orang yang bersabar. Wa khullatuhu khassah bil khalilain, sedangkan khullahnya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ini khusus hanya pada dua orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi khullah itu bersifat khusus, sedangkan mahabbah, kecintaan itu bersifat apa? Umum. Ya. Allah mencintai semua hambanya yang beriman, beramal saleh, mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, mencintai hamba-hambanya yang mensucikan dirinya. Tapi khusus untuk kekasih Allah hanya ada dua, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala qawluhu, selanjutnya, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya aku diberi wewenang, diberi kelonggaran untuk menjadikan seseorang dari kalangan umatku sebagai kekasih, tentu aku akan jadikan, akan aku angkat Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Fihi, dalam pernyataannya ini, bayanun, ada penjelasan, annas siddiqo afdolus sahabah, bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq itu afdolus sahabah, sahabat yang paling afdol, ya. Sahabat yang paling afdol, sahabat yang paling banyak memiliki keutamaan. Wafihi raddu ala rafidah wa ala al-jahmiyah wahuma syarru ahli al-bida'i. Dalam hal ini juga sekaligus ada bantahan untuk kaum rafidah syiah, wa ala al-jahmiyah, dan bantahan kepada kelompok jahmiyah, di mana kedua kelompok ini syarru ahli al-bida'i, ahli al-bida' yang paling jelek, ya, rafidah dan jahmiyah. Wa akhrajahum ba'du salaf min as-sintaini wa sab'ina firqatan, bahkan sebagian salaf ada yang mengeluarkan dua kelompok ini dari 72 golongan. Kalau sudah dikeluarkan dari 72 golongan, berarti bukan umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa umatku akan pecah sampai 72 golongan. 72 golongan itu masih tetap disebut sebagai umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebagian salaf ada yang mengatakan dua kelompok ini tidak termasuk ke dalam 72 kelompok. yang disebut sebagai umatku. Ya. وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور. Dengan sebab munculnya kelompok Rafidhah, maka hadath asyirku, terjadilah berbagai macam kesyirikan, wa ibadatul qubur, dan penyembahan terhadap kuburan. Jadi mereka telah melakukan kejahatan yang besar, ya, mereka telah melakukan kejahatan yang besar. Wajar kalau sebagian ulama atau banyak dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa Rafidhah laisa minal Islam, bukan bagian dari Islam, ya. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid, mereka lah orang-orang yang pertama kali membangun di atas kuburan masjid. Tidak ada satupun masjid-masjid Rafidhah melainkan ada kuburan di dalamnya, ya. Qalahul musannif rahimahullah, ini seperti dikatakan oleh musannif rahimahullah Syekh Muhammad, wa huwa kama qala bila raib, dan tentu seperti apa yang beliau katakan, tidak ragu lagi, Rafidhah mereka lah yang hadatha, menyebabkan terjadinya kesyirikan dan penyembahan terhadap kuburan. Mereka lah orang-orang yang pertama kali membangun di atas kuburan sebuah masjid. Rafidhah. Qala wa fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakrin. Dalam pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi juga mengandung isyarat soal khilafah Abi Bakr, kekhilafahan sahabat Abu Bakar. Bahwa sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah pertama. Ya. Karena pernyataan Nabi tadi, seandainya aku diberi wewenang untuk mengangkat salah seorang dari kalangan umatku sebagai kekasihku, tentu aku akan mengangkat sahabat Abu Bakar sebagai kekasih. Jadi ketika beliau menjadi khalifah pertama, itu sudah sangat cocok sekali, pas sekali, ya, benar adanya. Li'anna man kanat mahabbatuhu li syakhsin asyad kana aula bihi min ghairihi. Karena kalau ada seseorang, ya, yang diberi kecintaan penuh, kana aula bihi min ghairihi, tentu dia lebih utama daripada yang lainnya. Ketika Nabi begitu besar kecintaannya kepada sahabat Abu Bakar, maka sahabat Abu Bakar lebih utama segala-galanya dibandingkan dengan sahabat lain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kedudukan yang spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istakhlafahu 'ala shalat, bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat bin nas, memimpin manusia salat. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam lamma qila yusalli bihim Umar. Sampai-sampai Nabi pernah marah ketika ada orang yang mengatakan yusalli bihim Umar, yang memimpin salat adalah Umar. Nabi marah. Karena yang Nabi inginkan adalah siapa? Sahabat Abu Bakar. Wa dhalika fi maradihi alladhi tawaffiya fihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi fi maradhihi alladhi tuwaffiya fihi sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau sallallahu alaihi wasallam sakit yang kemudian beliau meninggal dunia, ya. Jadi isyarat-isyarat tadi cukup menguatkan bahwa khalifah yang pertama yang pantas untuk menyandangnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi selalu jalan bersama dengan sahabat Abu Bakar, ditemani sahabat Umar kadang-kadang, ya. Nabi mengatakan dhahabtu ana wa Abi Bakar wa Umar wa ji'tu ana ma Abi Bakar wa Umar, aku pergi sama Abu Bakar sama Umar, aku datang sama Abu Bakar sama Umar. Sering sekali sahabat Abu Bakar menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak kesempatannya. Ini menunjukkan bahwa sahabat Abu Bakar memiliki kedudukan tersendiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasmu Abi Bakar, adapun nama dari sahabat Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman. bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ini nama lengkapnya. Nama lengkap sahabat Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Lengkap disebutkan. Dan terus terjaga. Ini bedanya antara orang-orang Arab dengan Ajam. Kalau kita paling hafal sampai kakek saja. Nama kita, nama ayah, kakek. Kesananya, wallahu alam. Sudah gak jelas sudah. Jadi kalau orang-orang Arab itu selalu tersambung terus. Karena nasab itu sesuatu yang penting bagi mereka. Ya, terus disebutkan, panjang. Nah, As-Siddiq al-Akbar. As-Siddiq, seorang yang dikenal jujur, terpercaya. Ya. Khalifatu Rasulillah, pengganti atau khalifah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa afdalus sahabati, sahabat yang paling afdal bi ijma'in man yu'taddu bi qawlihi min ahli ilmi, secara sepakat. Ya. Afdalus sahabah, sahabat yang paling utama bi ijma'i man yu'taddu bi qawlihi min ahli ilmi, dengan kesepakatan ahlul ilmi yang dipandang pernyataannya, yang diakui pernyataannya. Mata fi Jumadil Ula sana 13 walahu 63 sana radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dunia di bulan Jumadil Ula. Meninggal dunia di bulan Jumadil Ula tahun ke-13. Walahu, dan usianya pada saat itu 63 tahun. Ya, 63 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah. Qauluhu ala harfun istiftah. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid, al-hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi mengatakan ala. Ala ini dalam bahasa Arab disebut sebagai harfu istiftah, huruf pembuka. Ya, huruf pembuka. Ala, makanya sering diartikan dengan ketahuilah. Inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, wa inkarun nabi sani'ahum hadha makhrajun ala wajhain. Pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sani'ahum, atas apa yang telah mereka buat, ya, yakni menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, hadza makhrajun ala wajhain, ini disebabkan oleh karena dua hal. Disebabkan oleh karena dua hal, ya. Ahaduhuma, salah satunya adalah annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman, mereka sujud ke kuburan para nabi ta'dhiman, sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk pengagungan. Ya. Atsani, yang kedua, annahum yujawizuna as-salata fi madafinil anbiya wat tawajjuh ilaiha halat as-salah. Yang kedua, mereka membolehkan salat di kuburan-kuburan para nabi dan menghadap kepadanya ketika sholat. Ya. Jadi ada dua, kalau begitu, bentuk orang-orang terdahulu yang menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Yang pertama adalah sujud. Ya, sujud ke kuburan tersebut sebagai bentuk apa? Pengagungan. Yang kedua,